hidup erang zaman kini, ba foto-foto, ba selfie-selfie. Dari nan ketek sampai nan muda, nan gaek-gaek lah satu pulau. Kadang dicali bantu orang bucu, HP di tangan nyoga layu. Marah sorang cak di layar kacung, tanpa nan rami nyope de juo. Siap mandi cekrek, sedang makan cekrek, kadang kalawaknya cekrek cekrek cekrek cekrek. Sedang happy cekrek, sedang galau cekrek, di mano manonya cekrek cekrek cekrek cekrek. Ku sambal namun ku ndak masalah, kamera rancak editan cerah. Kami emang ngami eta julu lidah, bermacam gayanya ubah-ubah. Hidup erang zaman kini, ba foto-foto, ba selfie-selfie. Dari nan ketek sampai nan muda, nan gaek-gaek lah satu pulau. Kadang dicali bantu orang bucu, HP di tangan